prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pada kesempatan pagi hari tadi disebutkan dua prinsip mendasar. Prinsip ar-ruju' ilal kitabi was sunnah, kembali kepada bimbingan Quran, bimbingan sunnah. Yang kedua, ar-ruju' ila fahmi salaf, kembali kepada pemahaman salaf dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah, dalam mengamalkan agama Islam yang mulia ini. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji hadis, beberapa hadis yang di dalamnya berisikan tentang usul Ahli Sunnati wal Jamaah, prinsip-prinsip mendasar dari prinsip-prinsip Ahli Sunnati wal Jamaah, prinsip yang membedakan antara Ahli Sunnah dengan yang lainnya, prinsip ketika prinsip-prinsip ini ada pada seseorang maka dikatakan Ahli Sunnah di atas Sunnah, barang siapa yang menyelisihinya maka dikatakan keluar dari Sunnah, Muslim yang menyimpang. Yang pertama, hadis Irbat ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Innal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Abi Dawud. Kata Irbat ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadati maw'idatan balighatan zarafat minhal uyunu wa wasil minhal qulub. Rasulullah SAW memberikan maw'idah kepada kami pada satu hari setelah salat subuh dengan maw'idah yang sangat mengena, yang sangat dalam. Mata-mata berlinang karenanya, hati-hati bergetar karenanya. Faqala rajulun inna hadhihi mau'idhatun muwatti'in fama ta'hadu ilayna ya Rasulullah. Ada seorang dari sahabah mengatakan ini adalah mau'idhahnya orang yang mau berpisah. Maka apa yang kau pesankan kepada kami ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan sebagai pesan bagi umatnya, pesan-pesan terakhir sebelum beliau wafat. Beliau mengatakan usikum bitaqwallahi wassam'i wa ta'ati wa in 'addun habasyi فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Ini lafaz para sebagian riwayat. Beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, mendengar dan mentaati penguasa kalian meskipun dia budak hamba sahaya Habasyah. Budak Habasyah. Sebab barang siapa di antara kamu yang hidup peninggalku nanti, dia pasti akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini, sebab itu kesesatan. Barang siapa di antara kalian mendapati masa itu, maka wajib atas dia menetapi sunnahku, dan sunnah khulafa rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Gigitlah sunnahku dengan geraham-geraham kalian. Hadis ini di dalamnya terdapat salah satu usul muhimmah min usul salafiyah. Tiga pilar penting, tiga prinsip penting dari prinsip-prinsip salaf, dari prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Yang pertama ialah taqwa Allah, yakni al-ibadah, ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan, memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah semata. Tauhid tanpa syirik, ubudiyah lillahi wahdah, namanya taqwa Allah. Yang kedua adalah luzumul jamaah, wasam'u wa ta'ali waliyil amr wa inkana abdan habasyia, menetapi jamaah kaum muslimin, mendengar, mentaati, mematuhi penguasa muslim meskipun dia budak dari Habasyah. Yang ketiga adalah luzumu sunnati wal hadharu minal bid'i wa ahliha, senantiasa meretapi sunnah dan mewaspadai bid'ah dan ahlul bid'ah. Ini tiga poin penting dari pilar salaf usul salafiyah. Ini hadis disyarah panjang oleh Syekh Dr. Syekh Al-Allamah Abdul Bukhari hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Beliau punya risalah dengan judul Hadhihi As-Salafiyah, menjabarkan hadis ini prinsip per prinsip, menjabarkan dan faedah yang lain yang diambil dari hadis ini. Barakallahu fikum. Tiga prinsip. Hadis yang kedua yang semisal, hadis dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, أخرجه مالك في الموطأ والإمام أحمد وهكذا الإمام مسلم dalam صحيحnya. نبي kita محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda, إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala meridai untuk kalian tiga perkara dan murka, memurkai untuk kalian tiga perkara pula. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha kalian beribadah hanya kepada Allah semata, tidak mensekutukan dengan apapun. Ibadah tauhid tanpa syirik. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'a, dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, bersatu padu di atasnya, berkumpul di atasnya. Dan yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, kamu menasihati munasahah kepada penguasa yang Allah tunjuk dia untuk menguasai kalian, memimpin kalian. Tiga, ibadah tanpa syirik, tauhid tanpa syirik. Yang kedua, luzumus sunnah, al-i'tisam bis sunnah wal hadz minal bid'ah. Dan yang ketiga, munasahatu waliyil amr, menasihati waliyul amr. Luzumul jamaah, menetapi jamaah penguasa muslim, mendengarkan, mematuhi, mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Sama dengan di atas. Saling melengkapi. Wa yaskhatu lakum qila wa qala wa idha'atal mali wa kafatas su'al. Dan Allah Jalla wa'ala membenci untuk kalian tiga perkara. Qila wa qala, dikatakan, mengatakan, isu-isu, menebarkan isu-isu, berita hoax, dikatakan mengatakan, wa yudha'atul mal, menyia-nyiakan harta, dan yang ketiga banyak bertanya yang tidak ada faedahnya. Ini hadis yang kedua juga demikian sama kandungannya seperti yang di atas. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Najdi rahimahullah dalam buku beliau Masail Jahiliyah. Tiga poin penting dari hadis ini. Ini merupakan pilar agama Islam, pilar agama para anbiya wa rusul alaihimussalam, dan tiga pilar, tiga prinsip yang diselisihi oleh ahlul kitab, oleh musyrikin, orang-orang jahiliyah, dan yang ikut dengan langkah mereka dari kalangan ahlul bidai wal ahwa. Beliau sebutkan di situ dan dijabar di syarah oleh para ulama yang mensyarah kitab Masail Jahiliyah. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan setelah itu, kata Syekhul Islam Al-Najdi rahimahullah, lam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlali bihadihi thalathah au ba'dihā. Tidak terjadi khalal, kerusakan, ketimpangan, penyimpangan pada agama masyarakat, agama orang-orang dan duniawiyah mereka, melainkan dengan sebab adanya kerusakan dan penyimpangan pada tiga prinsip ini atau sebagiannya. Satu saja menyimpang, maka yang terjadi kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan pada diniawiyah, diniawiyah mereka, dan kerusakan pada duniawiyah mereka. Apalagi tiga-tiganya. Ini menggambarkan dan menegaskan, barakallahu fikum, urgensi tiga pilar ini, tiga prinsip ini pada agama seseorang, pada duniawiyah seseorang. Barakallahu fikum. Dengan bahasa yang lain, hadhihi thalathah qad jama'at ma yaqumu bihi dinun nasi wa dunyahum. Tiga prinsip ini, tiga pilar ini mengumpulkan segala sesuatu yang dengan itu tegaklah agama, agama orang-orang dan duniawiyah mereka. Ketika dilaksanakan, diterapkan, diwujudkan tiga pilar ini, diniyah mereka tegak, lurus, terbimbing, tidak bakal sesat. Duniawiyah mereka tegak, makmur, sentosa, tidak bakal binasa. Ada yang halal, rusak, timpang, satu saja daripadanya, maka rusaklah duniawiyah mereka, duniawiyah mereka dengan kadar kerusakan prinsip di atas. Barakallahu fikum, sehingga layak untuk kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum. Kita bahas yang pertama dari prinsip yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama ialah tahqiqul ubudiyyati lillah, at-tauhid wal hadz min asy-syirk, al-ikhlas wal hadzar min asy-syirk. Ini yang pertama, ikhwan, betul-betul memurnikan ubudiyah kita kepada Allah. Bertauhid tanpa syirik, ibadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya, mengikhlaskan ibadah ini, amal kita ini, lillahi ta'ala wahdah, lepas dari berbagai macam tendensi duniawi atau pribadi. Ikhlas, la riya wala sum'ah. Tauhid, la syirik, wala kufur, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Dan ini selalu dengan bimbingan syariah yang dibahas sebelumnya, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwan fillah na'azakumullah, prinsip yang pertama ini adalah konsekuensi daripada kalimat syahada la ilaha illallah. Kunci orang itu masuk Islam. Kunci orang itu masuk surga. Ini. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Engkau harus memurnikan ibadah ini, amalia ini hanya untuk Allah semata. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Ikhwanuddin azakumullah. Prinsipnya adalah alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Ini merupakan ketauhidan. Seseorang yang muwahhid, maka dia muslim muwahhid. Bukan semata-mata ala sunnah. Dia ala Islam, ala tauhid, ala iman. Ini merupakan dinul anbiya wa rusul alaihimussalam. Agama semua nabi, semua rasul alaihimussalam. Beribadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Ini merupakan dakwahnya para anbiya wal mursalin alaihimussalam. Ini yang pertama kali mereka dakwahkan. Mengajak orang, mengajak kaum muslimin secara khusus untuk betul-betul memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Ini tariqah dakwah para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Manhaj dakwah mereka, maslak dakwah mereka, al-bada'atu bitauhid. Mereka memulai dakwahnya dengan tauhid, memperbaiki tauhidnya umat, akidah umat, tauhid tanpa syirik. Di An-Nahl ayat 36 Allah menegaskan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu taghut. Dan sungguh telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya mengatakan dengan dakwah yang sama, an i'budu Allah wa ijtanibu taghut. Ibadah kamu hanya kepada semata dan tinggalkan taghut-taghut itu. Tinggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah jalla wa ala. Ibadah tauhid tanpa syirik. Ini yang membedakan antara muslim dengan musyrik, muslim dengan kafir. Yang menentang prinsip ini, maka dia bukan muslim. Bukan semata-mata bukan ahlu sunnah. Bukan semata-mata muslim yang menyimpang. Tapi muslim yang murtad dari Islam. Ketika dia menolak prinsip ini, menolak tauhid, hati-hati. Ini babnya Islam dan kufur, iman dan kufur, Islam, tauhid dan syirik. Yang memenuhi prinsip ini muwahhid, muslim muwahhid, yang tidak jatuh dalam berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, dan itu menghapuskan amal sebagiannya atau semuanya. Apalagi babnya syirik akbar, membuat pelakunya bukan lagi muslim. Ini furqan bainal muslimin wal kufar. Furqan bainal muwahidin wal musyrikin. Hada muslim, hada kafir, hada muwahid, hada musyrik. Dengan prinsip ini. Bahada waleh. Ini dibahas panjang oleh para ulama. Di dalam pembahasan tauhidul ubudiyah wa rububiyah. Kebanyakan pembahasan kita buat tauhid, pembahasannya masalah ini. Hadza wadhih. Ibadahlah dengan penuh keikhlasan, persembahkan untuk Allah semata, lillahi ta'ala. Jangan dipersembahkan untuk selain Allah. Jangan pula anda menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Seorang muslim harus muwahhid, bersih dari semua kesyirikan. Barakallahu fikum. Yang menyelisihi dikatakan musyrik, imma syirik asghar, imma syirik akbar. Puncaknya murtad dari Islam, musyrikun kafir. Wahada wadah. Dipahami insyaAllah ya. Ini penjabarannya adalah taqwallah. Jadi katakan dalam Masih Ibn Sariyah, usikum bitaqwallah. Aku berikan mewasa dengan taqwallah. Ibadah tauhid sama syirik itu sama dengan taqwallah. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kita menjauhi larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya SAW. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran. Semuanya. Lillahi tabaraka wa ta'ala wahdah. Tambah sekutu baginya. Tauhid tambah syirik. Taqwa tambah syirik. Pelakunya dikatakan ahlu taqwa, muttaqi, wahid, muslim, mu'min. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya ahlu sunnati wal jama'ah muwahid, ahlu tauhid, ahlu taqwa, ahlu salah, ahlu sunnah wal jama'ah tidak mengenal kesyirikan, kekufuran, anti dengan berbagai macam praktik kesyirikan, hal-hal mengandung aroma-aroma kesyirikan, anti syirik, itu ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Ketika ada orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, ahlus sunnah, ahlus sunnah, ternyata ubudiyahnya enggak punya semangat. Ketakwaannya enggak punya semangat. Dipertanyakan tentang ahlus sunnahnya. Barakallahu fikum. Mereka seorang muslim muwahhid yang taat ibadah, yang bertakwa, yang saleh, semangat dalam ibadah kepada Allah. Plus dengan tauhid dan syirik. Yang mengaku sebagai ahlu sunnah ternyata jatuh dalam berbagai macam kelenak-kelenik, berbagai macam pada kesyirikan-kesyirikan yang ada. Itu bukan ahlu sunnah. Bahkan bukan semata-mata dipertanyakan ke ahlu sunnahnya, tapi dipertanyakan ke Islamannya. Ngaku ahlu sunnah, mohon maaf ini, ngalah barokah di kuburan. Bukan harus sunnah. Mabus bagi harus sunnah. Ngalah balokan di pohon keramat. Di batu keramat. Bukan harus sunnah. Barakallahu fikum. Ini sudah praktek. Praktek kesyirikan yang mengerikan. Barakallahu fikum. Harus sunnah muwahhid. Nggak ada syirik pada prinsip mereka. Faedah yang lain terkait dengan prinsip ini adalah yang disampaikan di atas, bahwasanya manhaj dakwah para anbiya wa rasul alaihi wassalam, mereka memprioritaskan dakwah tauhid ini. Dakwah mereka dimulai dengan tauhid, memperbaiki akidah umat, ketauhidan umat, mau memberikan warning kepada umat tentang bahaya syirik. Ini merupakan manhaj dakwah para nabi dan para rasul. Wahdara al-Husn wal-Jama'ah salafiyin, salafun salih juga sama manhaj dakwah mereka, dakwah tauhid. Baru ketika memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, syiar dakwahnya dakwah tauhid, perbaikan akidah umat, keimanan umat, ibadahnya umat, ketauhidannya umat, memberantas kesyirikan, kekufuran dan hal-hal yang lain yang membuat dia keluar dari Islam. Itu syiar dakwahnya harus sunnah berkaitan dengan prinsip ini. Yang mengaku sebagai harus sunnah ternyata memulai dakwahnya dengan politik misalkan, itu bukan harus sunnah. Memulai dakwahnya dengan jihad misalkan, bukan harus sunnah. Memulai dakwahnya dengan daulatul khilafah, bukan dalam sunnah. Memulai dakwahnya dengan akhlak dan adab sebagai syiar dakwah mereka, bukan harus sunnah. Tetapi harus sunnah wa jamaah di samping prinsipnya tauhid sama syirik, jika dikaitkan dengan dakwah mereka, prinsip dakwah mereka, manhajiyah dakwah mereka, memulai dakwahnya dengan tauhid sama syirik, perbaikan akidah, barakallahu fikum. Syiar mereka dakwah tauhid. Dipahami insyaallah taala. Sehingga lebih mudah bagi kita semuanya menilai orang-orang yang di luar sana yang mengaku sebagai ahlu sunnah, gampang dinilai dengan prinsip ini. Ini prinsipnya. Kami ahlu sunnah, dicek full syirik, full khurafat, full takhayulat, full khuzabalat. Ini bahasa bahasa yang ada itu. Ahlu sunnah. Meskipun mengaku yang paling ahlu sunnah, yang dianggap bukan pengakuan, tapi kenyataan dan realitanya, pembuktiannya. Ini yang pertama, ikhwan. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang kedua, luzumul jama'ati wassamu wa ta'ali waliyil amr wa in abdun habasyi. Menetapi al-jama'ah, berpegang pada jama'ah. Yang dimaksud dengan jama'ah di sini adalah waliul amr, penguasa muslim yang sah, yang menguasai sebuah negara, sebuah bangsa, apalagi yang menguasai dunia. Dia pemimpin kaum muslimin, dia muslim, meskipun dia budak Habasyah, meskipun dia fasik, zalim dalam perkara ma'ruf, bukan perkara yang mungkar, dalam perkara ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar, dan dia seorang yang muslim, bukan yang kafir. Ini prinsip as-samu wa ta'ah li waliyil amr. Ahlus sunnah wal jamaah, barakallahu fikum, sosok muslim yang patuh, yang taat, yang mendengarkan penguasa mereka yang muslim, meskipun dia zalim, fasik, pengis, lalim, meskipun dia budak, meskipun dia cacat, selama dia muslim, dan ketaatannya hanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Ketaatan kita dalam semua hal, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dalam suka dan duka, dalam semua posisi yang ada. Taati, patuhi, dengarkan penguasa kamu selama dia muslim dan dalam perkara yang ma'ruf. Dibahas panjang oleh para ulama dalam pembahasan khusus prinsip ahlus sunnah terkait dengan waliul amr. Barakallahu fikum. Ini dalam hadis Ibnu Sariyah, wassam'i wattaati wa in abdul habasyi. Beliau mengatakan, aku berikan wasiat untuk mendengar, mematuhi, mentaati penguasa kalian meskipun budak dari Habasyah. Hadis yang lain tadi, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Kamu bermunasahah dengan orang yang Allah angkat dia sebagai penguasa kalian. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini prinsip yang sangat mendasar. Prinsip inilah yang membedakan dengan jelas, dengan gamblang, dengan kelihatan secara amaliyah, yang membedakan antara ahlu sunnah dengan semua kelompok-kelompok lain yang menyimpang dari sunnah. Yang membedakan antara ahlu sunnah dengan orang-orang yang dikatakan sebagai ahlul bid'ah wal ahwa di luar sana. Prinsip yang satu ini, ikhwan, subhanallah, diteliti oleh para ulama salaf. Ternyata mereka mendapatkan sebuah fakta yang luar biasa. Semua kelompok-kelompok yang ada, semua firqah-firqah yang ada yang menyimpang dari sunnah, pasti membicarakan penguasanya, pasti ada antipati kepada penguasanya, pasti ada ketidakpatuhan, ketidaktaatan kepada penguasanya, meskipun dia penjilat penguasa pada awalnya. yang betul-betul sami'na wa ato'na semun wa ta'atun, dengan sesungguhnya, dengan setulusnya, dengan sejujurnya, hanya arus itu jamaah. Itu diteliti oleh salah seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki. Beliau adalah Sahal bin Abdul Atustari rahimahullah. Ada yang mengatakan Malikiyah, ada yang mengatakan lain. Imam pada masanya. Sahal ibn Abdul Atustari rahimahullah. Menegaskan tidak ada satu kelompok pun melainkan pasti akan membenci, antipati, enggak mentaati waliul amr ila al-sunnah. Ila al-sunnah. Betul-betul dengan prinsip mereka yang paling dalam, mereka ilmui itu, mereka yakini itu, mereka pegangi itu, mereka praktekkan langsung dalam kesehariannya, betul-betul sam'un wa ta'ah, patuh, taat mendengar penguasa mereka yang muslim meskipun zalim dalam perkara yang ma'ruf. Hanya ahlus sunnah. Tidak akan mencela penguasanya, tidak akan menghibai penguasanya, tidak akan membongkar aib penguasanya, tidak akan membicarakan aib penguasa di depan halayak ramai, tidak akan menghujat, tidak akan memberontak, tidak akan mendoakan kejelekan, tidak akan yang ada mendoakan kebaikan untuk mereka, yang ada patuh taat kepada mereka, yang ada kebersamaan bersama dengan mereka. Tidak ada pemberontakan, tidak ada separatisme, tidak ada teroris radikalisme, tidak ada hal-hal yang menyimpang dari bimbingan Islam terkait dengan bab itu pada arus sunnah. Itu prinsip. Mereka mengaku sebagai arus sunnah yang mengatakan yang paling pro pemerintah sekalipun. Ketika mereka punya pemahaman yang menyimpang, bukan arus sunnah, dengan arus sunnah ini, pasti dia akan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari sunnah dalam bab ini. Ketika kepentingan mereka enggak dipenuhi, ketika kepentingan mereka enggak didapatkan, enggak mencapai, enggak mendapatkan yang mereka inginkan, akan berbalik. Tadinya pro penguasa akan anti pemerintah, itu pasti. Tadinya kau dilawan, itu pasti. Akan dihujat, dicela, dibongkar aibnya, bahkan mungkin sampai ke media hijau, siap mereka. Intinya adalah haknya enggak dipenuhi, kepentingan enggak dipenuhi, enggak diakomodir. Meskipun sebelumnya pro penguasa, itu mereka. Yang betul-betul mengilmui, memegangi, menerapkan, mengamalkan prinsip ini hanya Ahlussunnah Jamaah, itu pasti. Sebab yang tidak, maka dia bukan Ahlussunnah. Yang mengaku sebagai Ahlussunnah ternyata menyimpang dalam prinsip ini, bukan sebagai Ahlussunnah. Dia punya pemahaman khawarij. Wallahul musta'an. Tapi ingat ya, dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah itu tidak anti penguasa, tidak anti pemerintah. Ahlu sunnah wal jamaah itu taat kepada penguasanya, patuh pada penguasanya selagi dia muslim dalam perkara yang ma'ruf. Yang namanya ahlu sunnah selalu bersama dengan penguasanya, menjalin kebersamaan dengan penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang mubah. Darus sunnah. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Ini prinsip, hati-hati. Sering sekali orang tergelincir dikarenakan prinsip ini terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Orang terkadang terpancing untuk menyalahi sunnah dan prinsip ini. Apalagi ketika mendapati penguasanya enggak ideal. Pemerintahnya dianggap kurang mumpuni, apalagi penguasa dianggap cacat, dianggap punya banyak kelemahan, punya banyak kurangan, ada penyimpangan, ada segala macamnya. Orang akan terpancing untuk membicarakan penguasanya, mencela penguasanya, menyalahi prinsip ini. Saya tidak mengatakan yang di luar sana. Kita mengatakan hatta orang-orang mengaku sebagai salafi, sunni salafi, sebagai sosok ahlu sunnah, seringkali enggak sadar terkait dengan apa. Barakallahu'alaikum. Hati-hati. Ini masalah prinsip. Di antara kita mungkin dengan tanpa sadar mengkritisi penguasanya. Bicara masalah Bapak Coklat. Tahu Bapak Coklat ini? Tahu Bapak Coklat? Tahu Bapak Coklat? Polisi? Bapak Coklat? Bapak Loreng kan TNI? TNI gak boleh dibicarakan sama antum. Kalau Bapak Coklat saya akan bicarakan. Jangan-jangan, hati-hati. Apa polisi yang bla bla bla bla bla bla sudah dikenal itu. Antum tahu satu membicarakan terkait dengan Bapak Coklat kita ini, entah terkait dengan inilah itu segala macamnya, itu penguasa kalian, itu wali upper kalian, dibahasakan Richard Amin, mencela mereka, membicarakan aibnya mereka, itu menyalahi prinsip ini. Barakallahu fikum. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap memberatkan segala macamnya, tanpa terasa ngomong, itu menyalahi prinsip. Kalau yang sebelumnya yang heboh masalah minyak goreng, nah sekarang masih enggak minyak gorengnya ini, masalah BBM. Barakallahu fikum. Pemerintah kita ini begini begini begini, minyak gorengnya sekian, wow. Ngomong karepe dhewe, nyeloteh semaunya sendiri, lupa dia ini adalah waliul amr. Dan itu menyalahi prinsip. Hati-hati menyalahi prinsip. Itu di kalangan para salaf akan dikecam dengan keras, akan diingkari dengan keras, dikarenakan efeknya mengerikan. Maka sekali lagi perhatikan baik-baik prinsip ini. Ahlus sunnah wal jamaah itu luzumul jamaah, selalu menetapi jamaahnya bersama dengan penguasanya, ditetapi, jangan dilepaskan, jangan ditentang, jangan diberontak, jangan dilawan, dipegangi. Luzumul jamaah diwujudkan dengan mendengarkan, mentaati, mematuhi mereka penguasa kita dalam semua hal, dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, selama muslim dan dalam karya ma'ruf. Meskipun kita tidak suka, sabar. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis yang dikatakan sebagai hujjah yang paling kuat dalam bab ini. Penyikapan yang begitu mendalam, kesetiaan yang begitu mendalam dari Ahlussunnah ke dalam penguasa dalam perkara ini. Hadis disebutkan dalam Bukhari Muslim dan lafaz Imam Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman, semoga Allah meridainya. Ini hadis disebutkan oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjis Al-Abdul Karim dalam kitabnya Mu'amadul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah. Hadis yang membawakan untuk menjelaskan kewajiban taat patuh pada penguasa dan memberikan komentar, ini hadis yang paling mendalam, hujjah yang paling kuat dalam perkara ini. Saya tambahkan penggambaran bentuk kesetiaan Ahlussunnah kepada penguasanya, kepatuhan, ketaatan yang sesungguhnya dari Ahlussunnah kepada penguasanya, dan hanya mampu dilakukan oleh Ahlussunnah. Itu faktanya, itu realitanya. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan kana nasu. Sebentar, belum mengatakan ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin faja'a Allahu bi khairin fa nahnu fihi. فهل من وراء هذا الخير شر. Ya Rasulullah, kami dahulu dalam keburukan, dalam kejelekan, dalam kejahatan, ini jahiliyah. Lalu Allah mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini, dan kami sekarang ada pada kebaikan ini di masa itu. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi? Beliau mengatakan na'am, iya. Setelah kebaikan ini ada kejahatan lagi. Sedangkan lagi hal wara'a dzalika syarr khayr, apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Qala na'am, beliau mengatakan iya. Sedangkan lagi hal wara'a dzalika khayr syarr, apakah setelah kebaikan itu ada kejahatan lagi? Beliau mengatakan na'am, ada itu. Kaifa? Saya katakan kaifa? Bagaimana? Bagaimana keadaannya itu? Beliau mengatakan yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yasannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qurbu syayatin fi jismani insin. Akan ada sepeninggalku nanti para a'immah, para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa. Mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya. Tidak mengambil sunnahku sebagai sunnahnya. Tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Tidak bersunnah dengan sunnahku. Kata ulama menggambarkan sosok penguasa yang menyimpang undang-undangnya. Yang menyimpang undang-undangnya. Tidak menggunakan undang-undang Islam dalam pemerintahannya. Tidak menggunakan undang-undang sunnah dalam pemerintahannya. Menggunakan undang-undang yang lain, bimbingan yang lain, ajaran yang lain. Selain bimbingan Rasul. Beliau mengatakan, wasayakumu fihim rijalun. Dan akan tampil di tengah-tengah penguasa dari rijal. Tokoh-tokoh penguasa. Hati mereka, hati setan. Dalam bentuk jasadnya manusia. Dimaknakan dengan sosok penguasa setan. Penguasa iblis. Menggambarkan betapa pengisnya, betapa sadisnya, betapa lalimnya, betapa fasiknya, betapa fajirnya, betapa rusaknya. Berhati setan. Gambaran sosok yang sangat jahat. Qultu, saya katakan kata Hudzaifah, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik. Apa yang harus saya kerjakan ya Rasulullah SAW kalau aku mendapati penguasa seperti itu? Dengarkan jawabannya Rasul. Ini prinsip, ini manhaj, dan ini wajib diamalkan oleh kaum muslimin, dan yang mengamalkannya betul-betul harus sunnah dia. Yang mampu mengamalkan dengan penuh keikhlasan hanya Ahlussunnah. Beliau mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amir. Tetap kamu dengarkan, kamu taati penguasa tadi. Wa in duriba dhahruk, meskipun dipukul punggung kamu. Wa ukhidha maluk, dirampas harta benda kamu. Fasma'u wa ati', dengarkan penguasa kamu, taati penguasa kamu tadi. Rasul sedikit pun tidak menganjurkan pemberontakan penguasa, kudeta penguasa, gerakan separatisme memisahkan dari penguasa, tidak. Tapi berpesankan kepada umatnya luzum al-jamaah. Tetapi penguasa kamu, tetapi jamaah penguasa kamu ini, jangan kamu lepaskan, jangan kamu memisahkan diri, jangan kamu rusak dengan pemberontakan. Jangan kamu kudeta. Tunjukkan sikapmu. Taati penguasa kamu. Patuhi penguasa kamu. Dengarkan penguasa kamu. Meskipun resikonya, konsekuensinya, dicambuk punggung kamu, dirampas atau benda kamu. Dengarkan, taati, patuhi penguasa kamu. Selagi dia muslim. Meskipun sepengis ini orangnya. Meskipun rusak undang-undangnya. Tunggu muslim. Taati dalam semua hal. Meskipun resikonya kita dicambuk. Dan dalam sejarah Islam, dalam tarikh Islam, yang betul-betul bisa menerapkan prinsip ini bi ikhlasin wa sidqin wa aqidatin jazimah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan akidah yang mantap, prinsip yang mantap, enggak berkoyak, hanya Ahlus Sunnah. Mereka difitnah, mereka dikerunjing, mereka diintimidasi, mereka dianiaya, mereka dizalimi, bahkan disiksa, dan durhaka penyiksaannya, enggak main-main, di penjara, dicambuk, dihukum mati, dieksekusi mati. Itu semua dialami oleh para imam sunnah pada masa-masa lalu, para kafirun. Tetapi tetap mereka dalam prinsipnya sam'an wa ta'ah, sam'an wa ta'ah, mendengar dan mematuhi penguasanya. Yang ada mendoakan kebaikan untuk penguasanya, mendoakan maghfirah, ampunan untuk penguasanya, doa hidayah taufik untuk para penguasanya, doa kesolehan untuk para penguasanya. Tidak pernah mencela, tidak pernah menghibai. Jauh sudah. Bahkan ketika reaksi massa, reaksi masyarakat itu kepingin memberontak, yang pertama kali pasang badan melarang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan. Itu yang diterapkan langsung sejarah yang ditorekan dengan tinta emas oleh Imam Imam Salaf, Imam Ahlus Jamaah, Al-Imam Al-Mubajjal, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, pada Ayyamul Mihnah, yang disampaikan terjadi pada beliau di penjara, dicambuk. Barakallahu fikum. Ketika semua fuqaha, semua ulama bereaksi menentang fitnah besar ini, masyarakat bereaksi menentang, ingin merupuhkan penguasa itu, melawan penguasa itu, beliau yang disiksa, beliau yang dianiaya, yang dizalimi, yang dicambuk, di penjara, beliau-beliau melarang kaum muslimin. Jangan. Beliau mengatakan dima'al muslimin la murukum bidhalik, hati-hati darah muslimin jangan ditumpahkan, darah muslimin jangan ditumpahkan, aku sudah bertahan kamu dengan itu, sabarlah kalian. Kalau ngomong begitu, kondisinya lagi santai, di atas ariga yang menyenangkan begitu, mendapatkan berbagai macam fasilitas yang mewah dari penguasanya begitu, nyaman, jangan memberontak, cocok. Ya. Kan gitu, karena sudah dikasih macam-macam. Tidak. Ini real dan fakta. Beliau diseret ke penguasa, dikerangkeng itu dengan di atas kudanya, di penjara, dicambuk. Itu kalau membaca sejarahnya itu kulitnya gabung sama dagingnya sudah, cambuk, pingsan beliau. Yang dizalimi beliau, yang disiksa beliau, yang dianiaya beliau. Tapi melarang kaum muslimin, jangan tumpahkan darah kaum muslimin. Jangan kamu memberontak. Besar fitnahnya, besar mafsadahnya. Barakallahu fikum. Itu harus sunnah. Ini prinsip ikhwan. Tayyib, ini prinsip yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan firqah-firqah yang lainnya. Sekali lagi, yang hanya bisa menerapkan prinsip ini hanya Ahlus Sunnah. Yang menyimpang dari prinsip ini namanya khawarij. Dan tidak perlu kemudian nunggu dia memberontak penguasa. Hatta dia punya pemahaman, punya fikrah, bolehnya memberontak penguasa, bolehnya mengecam pemerintah. Ada khawarij. Bukan lagi harus sunnah. Dan ulama tegas, keras dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Ini pilar penting harus sunnah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau pembahasan tauhid, para ibadah, ketakwaan, kesolehan, tanpa syirik, tanpa kufur, ini untuk kemaslahatan diniyah kita, ukhrawiyah kita, plus ya duniawiyah yang barokah dengan tauhid tadi. Untuk prinsip yang kedua ini, pembahasan terkait dengan kemaslahatan duniawiyah kita, untuk mewujudkan negara yang damai, negara yang tenang, negara yang tentram, negara yang makmur, sentosa, aman, kuat. Dengan prinsip ini, ketika masyarakat muslimin, person, individu, muslim, dan warga negara ini, warga negara yang patuh dan taat mendengarkan penguasanya, negara itu akan aman, akan tentram, akan damai. Dikarenakan warganya gampang diatur, nurut dengan aturan yang ada. Energi rakyatnya dipergunakan untuk mensupport penguasanya, membantu penguasanya, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, membantu kinerja penguasanya. Tidak ada yang namanya caci maki, tidak ada yang namanya kritikan terbuka, yang ada nasihat sembunyi-sembunyi. Yang ada doa kebaikan, tidak ada doa kebinasaan. Ini secara realnya dan fakta yang ada dalam tarikh Islam, ketika diterapkan oleh kaum muslimin, maka bangsanya akan berkembang, ekonominya akan makmur, semuanya akan tenang. Dan ini semua yang terjadi pada masa-masa dahulu. Barakallahu fikum masa kekhilafan Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya. Dan sampai di akhir Khalifah Utsman. Di mana daulah Bani Umayyah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah. Itu negaranya makmur, sentosa, gemah, bimalau jinawi. Harta melimpah ruah. Sampai tidak ada yang menerima. Sangat banyaknya. Hadis yang menyebutkan tentang peristiwa itu, pendapat sebagian ulama itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau membayangkan, memberitakan nanti sepeninggalku yang namanya harta benda akan melimpah ruah, yufiyul mal, meluap-luap, luber-luber, melimpah ruah yang namanya harta itu. Saya ada orang yang membawa zakatnya keliling kampung-kampung, enggak ada yang terima zakatnya dia. Dikatakan itu pada era Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan yang kedua, nanti di masa Nabi Allah Isa dengan Al-Mahdi Al-Muntabar. Dua masa. Barang makmur negaranya, kuat bangsanya. Kenapa? Karena rakyatnya patuh-patuh, taat-taat. Prinsip ini diterapkan sama mereka. Sami'na wa ta'na. Maka berikan kepada mereka sebagai gantinya penguasa yang saleh, yang bertakwa, yang alim, yang adil, luar biasa. Ini prinsip untuk kemakmuran bangsa, kemakmuran negara, untuk kesejahteraan rakyat, kebahagiaan mereka di duniawiyah mereka, nanti berlanjut pada dunia mereka dan ukhrawiyah mereka. Kondisi aman, taklimnya aman, ibadahnya aman, dakwanya aman, semuanya aman. Sehingga ketika duniawiyahnya tenang, mewujudkan dirinya juga akan tenang dan aman pula. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang kedua. Barakallahu fikum. Selebihnya dibahas panjang oleh para ulama dalam pembahasan semua ta'li waliyil amr. Ditekannya adalah ini hanya dilakukan oleh ahlus sunnah. Dan ini ciri khas ahlus sunnah. Tidaknya ahlus sunnah yang menjadi furqan, pembeda antara ahlus sunnah dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah tergelincir dalam poin satu ini. Terbongkar penyimpangan dia, ternyata dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yang terakhir, yang dibahas pada pembahasan hadis ini. Jam 9:30. Sudah berapa lama taklim? 1 jam. Satu lagi, jangan diselesaikan di sini, tuntaskan 3 pembahasan. Satunya lagi, ijalal luzumu sunnati wal hadharu minal bid'ah wa ahliha. Ini prinsip mendasar sunnah yang dibahas sebelumnya. Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Yang ini penekanannya pada poin keduanya. Luzumu sunnah, mertabis sunnah. Ini i'tisamu sunnah, tamazzuku sunnah, ada wadih. Ada sebelahnya. Ini yang dibahas sekarang ini. Wal hadharu minal bid'ah wa ahliha. Mewaspadai berbagai macam bentuk kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Mentahdir, memberi peringatan kepada kaum muslimin tentang bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Yang dibahas ikhwan. Ini adalah konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah. Ucapan kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu ini. Luzumu sunnah. Tetapi bimbingan sunnah. Tamasuk sunnah. Itu sambil sunnah. Dan konsekuensinya diantaranya adalah. Mewaspadai kebid'ahan. Dan al-bid'ah. Meninggalkan bid'ah dan al-bid'ah. Mentahdir umat. Dari bahaya bid'ah dan al-bid'ah. Ini pas sekarang ini. Poin yang ini ya. Ini prinsip dibahasakan oleh para ulama dengan sebutan mauqifun salafi, mauqifus salaf lil bid'ah wa ahliha. Sikap salaf, kalau mau dikatakan sikap nabawiyah, sikap nabi, sikap salaf, sikapnya harus sunnah terhadap bid'ah dan bid'ah. Apa sikapnya? Al-hadar, hati-hati, waspada. At-tahdhir, memberi peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Ini diambil dari satu Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa innaha dalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini. Fa innaha dalalah. Sebab dia itu dalalah, sesat. Di sebuah dalam lafaz yang lain. Wa kullu dalalatin finnar, dan semua yang dikatakan sesat neraka tempatnya. Ini prinsip at-tahdhir. Prinsip at-tahdhir. Barakallahu fikum. Dalam pembahasan manhajiyah, dalam pembahasan manhaj, ada isa ta'sil, ada tahdhir. Ta'sil itu menjelaskan usul ahlu sunnah. Meletakkan prinsip ahlu sunnah. Prinsip ini. Itu ta'sil. Ini yang dibahas pada luzum sunnah, luzum jama'ah, tauhid, ilahi. Ada tahdhir. Memberi peringatan kepada kaum muslimin dari semua kejelekan dan kejahatan. Meliputi at-tahdhir min syirik wa ahlih. Memberi peringatan kepada kaum muslimin dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Al-qur wa ahli. Kekufatan kaum kufar. Al-bid'ah wa ahliha. Juga memberi peringatan kepada kaum muslimin dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. An-nifaq wa ahli. Kemunafikan dan kaum munafikin. Juga al-kabira wa ahliha. Terkait dengan dosa besar. Kemaksiatan dan orang-orangnya. Namanya minasyar, dari semua kejahatan dan kejelekan yang ada. Ini juga dibahasakan dengan al-wala' wal-bara', sikap loyalitas dan sikap berlepas diri. Al-hubb wal-bughd, kecintaan dan kebencian. Itu bahasa-bahasa yang lainnya. Yang kita cintai, kita kasih wala' tauhid, para muwahidin. Al-ibadah, ahlul ibadah, sunnah, ahlul sunnah, taqwa, ahlul taqwa, saleh, kaum salihin, wahagadah. Orang-orang baik, kita cintai karena Allah, kita kasih wala karena Allah. Barakallahu fikum. Yang kita kasih bara'ah, berlepas diri, yang kita benci, yang kita musuhi, karena Allah. Syirik dan ahlul syirik. Kufur dan ahlul kufur. Bid'ah dan ahlul bid'ah. Teruskan poinnya. Nifak dan ahlul nifak. Fisik dan kaum fasikin, kaum fusak. Yang jelek, yang jahat-jahat. Itu kita berlepas daripada mereka. Dan memuji mereka semua karena Allah Jalla wa'ala. wala bara hub fillah bughd fillah. Ini prinsip yang amat sangat mendasar dalam pembahasan ini yang membedakan antara arus sunnah dengan mumayyi'ah dan mutasyaddidah. Mereka saudara menyimpang dari bimbingan sunnah para mukhalifin yang menyelisih sunnah para mukhadzilin yang melemahkan bimbingan sunnah. Imam mumayyi'ah yang lembek dalam berprinsip, imam mutasyaddidah yang ekstrim dalam berprinsip. Tengah-tengahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah dengan prinsip ini. Barakallahu fikum. Disebutkan bab ini ikhwan dimasukkan dalam kitab usul sunnah oleh para ulama sunnah. Disebutkan oleh Abul Mudhaffar Sam'ani rahimahullah. Beliau punya kitab namanya Al-Intisar li Ahli Al-Hadis. Dinukil oleh Ibn Taimiyah dalam bukunya Saunul Mantiqi wal Kalam. Beliau mengatakan kata Sam'ani rahimahullah, inna umirna fil ittiba' wa nudibna ilaihi wa nuhina anil ibtida'i wa zujirna anhu. Kita ini diperintah untuk ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, ittiba'us sunnah. Dihasung, dianjurkan untuk ittiba'us sunnah di bawah Rasul. Kita dilarang dari ibtida', perkara-perkara bid'ah, mengadakan bid'ah, dan dikecam karena itu. Beliau mengatakan, wa syi'aru ahli sunnati ittiba'uhum li salafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhtad. Syiarnya arus sunnah ialah mereka mengikuti para salaf, ittiba'us sunnah, ittiba'us salaf, Quran, sunnah, ittiba'us sunnah, ittiba'us rasul, dan dengan pemahaman salaf, ittiba'us salaf. Ini syiarnya mereka. Dan mereka meninggalkan segala sesuatu yang bid'ah, yang baru pada agama ini. Hadirin syahid. Anti bid'ah. Ya. Di awal anti syirik. Ini anti bid'ah. Anti takhayul. Anti khurafat. Apa singkatannya? Anti STBC. Gitu ya. Apa lagi? T takhayul, T bid'ah, C khurafat. Apa S nya? Syirik. Anti syirik, anti takhayul, anti bid'ah, anti khurafat. Itu harus sunnah. Itu syiarnya mereka. Tauhid tambah syirik, iman tambah kufur, sunnah tambah bid'ah. Barakallahu fikum. Ini tekanan sekarang ini adalah mereka anti bid'ah adalah ahlul bid'ah. Mewaspadai bid'ah adalah ahlul bid'ah. Takkan mentahdir umat dari bahayanya. Al-Asbahani rahimahullah. Dijuluki dengan qawwamus sunnah. Penegak sunnah. Dalam bukunya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Baca tebal karya beliau. Beliau mengatakan yang bagi lil mar'i ayuh ayah dar al muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Harus bagi setiap orang mewaspadai perkara-perkara baru pada agama ini. Dikarenakan semua yang muhdathah adalah bid'ah. Beliau mengatakan wasunnatu inna mahiya tasdiqu li'athari Rasulullah SAW. Yang namanya sunnah itu hanyalah kita membenarkan sunnah Rasul, asarnya beliau SAW. Jangan kamu tolak dengan kenapa, mengapa, kenapa, mengapa. Jangan. Samina wa ta'na. Itu ucapannya qawwamus sunnah. Adapun asarus salaf terkait dengan mewaspadai ahlul bid'ah lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi. Para salaf melarang kita bermajlis dengan ahlul bid'ah. melarang kita mendengarkan ucapan mereka, pengajian mereka, membaca buku-buku mereka. Dilarang keras, dikarenakan sangat membahayakan akidah kita, manhajiah kita, hati kita. Ibnu Abbas semoga Allah meridainya mengatakan, "La tujalis ahlul ahwa, fa inna mujalasatahum mumarridul qulub." Kamu jangan majlis, jangan duduk dengan ahlul ahwa, sebab majlis dengan mereka bisa membuat sakit hati kamu. Hati kamu menjadi sakit, terkena penyakit hati, entah penyimpangan atau kesesatan. Wallahul musta'an. Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan demikian. La tujalis sahiba bid'atin fa innahu yumridu qalbak. Kamu jangan duduk dengan sahibul bid'ah, sebab kamu bikin sakit hati kamu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menegaskan, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'taqif ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli bid'ah. Imam Ahmad, ada orang dua, yang satu sibuk puasa, salat, iktikaf. Yang ini membongkar penyimpang ahli bid'ah. Mana yang kamu sukai? Beliau mengatakan, "Idza shoma wa shalla wa i'takaf fa inna ma huwa nafsih." Kalau dia salat, puasa, iktikaf, itu dia pribadi kepentingannya. Kemaslahatan dia pribadi. Wa idza takallama fi ahli bid'ah fa inna ma huwa lil muslimin hadza afdal. Namun kalau membicarakan penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah, itu untuk kaum muslimin ini lebih afdal. Ya, memberi tahdzir kepada kaum muslimin dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Tentu dengan kaidahnya, dengan ketentuannya, pertimbangan maslahat dan mudharatnya yang dibahas panjang oleh para ulama dalam bab ini. Ketika pada waktunya dan mengadakan kemaslahatannya, membicarakan penyimpangan ahlul bid'ah untuk memberi peringatan kaum muslimin dari bahaya mereka, itu besar kemaslahatannya. Hadza afdal, hadza afdal. Wallahul musta'an. Dan ini terlalu panjang dibahas ya ikhwan. Ini dibahas panjang dalam pembahasan atharus salaf, sikapnya salaf kepada bid'ah dan ahlul bid'ah, sangat banyak sekali athar-atharnya. Intinya adalah ini prinsipnya harus sunnah. Selalu menetapi sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, terus sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Mengagungkan sunnah, mencintai sunnah, memuliakan sunnah, menghormati sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, semuanya sunnah, sunnah. Namanya luzumus sunnah. Sehingga terpatri dan cium mereka membenci lawannya, membenci bid'ah, menjauhi bid'ah dan para pelakunya. Dan prinsip mereka adalah rudud ahli bid'ah. Bantahan ilmiah kepada al-bid'atu ahliha. Dan ciri-ciri sunni salafi ketika dibongkar penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dia enggak marah. Dia enggak membela penyimpangan-penyimpangan tadi. Dia enggak menggembosi para ulama, para du'atu sunnah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Ini ciri sunnah. Di sebuah dalam athar dari Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, ditanya oleh seorang manis sunni, siapakah sunni itu? Siapakah yang namanya ahlu sunnah wa jamaah sunni itu? Beliau mengatakan, alladhi idha dhukiyat hadihil ahwa la yata'assabu li syai'in minha. Seseorang yang ketika dibicarakan penyimpangan-penyimpangan bid'ah ini, dibongkar penyimpangan bid'ah ini, dia enggak ta'assab membelanya. Ngerti, ini penyimpangan, makanya ulama membongkarnya, makanya para du'at membongkarnya, tahu ini penyimpangan, dibenci penyimpangan itu, didukung ulama yang membongkar penyimpangan tadi, tidak bakal marah, tidak bakal fanatik kepada penyimpangan tidak tersebut. Ada sunni, ada sunni, karena tahu ini prinsipnya harus sunnah barakallahu fikum. Artinya prinsip ini akan membongkar jati diri para mutasatirin bisunnah yang sembunyi di balik nama sunnah. Aslinya bukan harus sunnah. Imam mutasatir, imam mumayyik, sembunyi di balik sunnah, akan terbongkar dengan poin-poin tadi. Di antara cara membongkarnya yang disebutkan tadi, ketika para ulama sunnah Masyaikhus sunnah, du'atus sunnah berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan sebuah pemahaman, kebid'ahan, sebuah kelompok, seseorang yang dikatakan menyimpang, dibongkar penyimpangan-penyimpangannya, akan muncul dua penyikapan. Yang sepakat, yang setuju, yang memahami itu prinsip sunnah, hadza sunni. Selama bantahannya ilmiah dengan etika dan ketentuan yang berlaku. Diterima dia. Zen. Ini harus sunnah. Paham dia. Yang kedua, gembosi. Gembosi. Ya khi, di luar sana, kaum muslim dibantai oleh kaum kufar. Ini yang di sana, dibantai oleh orang-orang Yahudi. Bla bla bla. Antum masih berantem aja. Itu Masya Allah seakan-akan peduli kepada kaum muslimin padahal rusak penyimpangan dia. Laki-laki yang dibahas manhaj. Kok tema yang lainnya lah. Masalah kehidupan kayak sabar kayak syukur kayak banyak bencana kayak gini dibahas masalah itu. Hati-hati. Atau ngebosi orangnya. Itu sahibul manhaj dilecehkan gitu. Oh, sahibul manhaj, ahli manhaj. Melecehkan yang melaksanakan prinsip ini. Ini ciri-ciri ini bukan sunni. Hadza laysa bisunni. Ini bukan harus sunnah, ikhwan. Jika menyalahi prinsip ini, ingat prinsipnya harus sunnah, luzumus sunnah. Tidak semata-mata luzumus sunnah, ada poin yang kedua, al-hadar minal bid'ah wa ahliha. Mewaspadai bid'ah dan ahlul bid'ah barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ini dimasukkan dalam pembahasan manhajiyah usul sunnah. Ini tiga pilar utama yang disebut dalam hadis yang di atas yang kita bahas malam ini. Tiga-tiga yang merupakan prinsip utama ahlus sunnah. Tauhid tanpa syirik. Ibadah kepada Allah semata tanpa syirik. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. Luzumul jamaah mendengar, mentaati, mematuhi penguasa dalam semua kondisi, dalam semua hal sama dia muslim dan dalam perkara yang ma'ruf. Dan yang ketiga adalah luzumus sunnah dan yang ditekankan terkait dengan mewaspadai bid'ah dan ahlul bid'ah, sikap kepada bid'ah dan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Ini adalah Muhammad Rasulullah, adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terkait dengan diniyah kita, terkait dengan semua ta'ah mendengar dan mematuhi penguasa, terkait dengan diniyah kita. Ketika digabungkan semuanya, diterapkan dengan baik dan benar, maka akan tegak urusan dunia masyarakat ini dan agama mereka. Satu timpang akan timpang diniyah mereka atau duniawiyah mereka atau semuanya. Wallahul musta'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Untuk malam ini cukup dengan penyebutan tiga pilar ini. Total ada lima prinsip yang disebutkan. Khamsatu usul atau usul khamsah. Jangan mengatakan Pancasila loh ya. Jangan. Prinsip lima. Lima prinsip ahlus sunnah yang telah kita kaji. Belum pembatasan barakatikum. Akan dikaji lagi insyaAllah keesokan pagi. Sekaligus membahas tentang keutamaan ahlus sunnati wal jamaah. Biasalah kita akan masih membahas masalah prinsip di kajian kami masih cukup banyak insyaAllah ta'ala. Ada yang perlu ditekankan lagi. Bahkan terakhir pembahasan tentang keistimewaan salaf dan salih dan alusan dan jamaah pada malam hari insyaAllah ta'ala. Sementara cukup untuk malam ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Ada yang mau sampaikan? Langsung aja. Apakah termasuk ghibah membicarakan ahlul bid'ah? Jawabannya adalah bukan termasuk ghibah, termasuk nasihat apabila dibicarakan dengan ketentuan dan etikanya. Yang pertama dipastikan dia adalah ahlul bid'ah. Ulama telah menyatakan ini ahlul bid'ah. Nggak sembarangan. Harus menunggu keterangan dari para ulama kita a'imah kita, ulama kibar yang mengatakan ini adalah ahlul bid'ah, orang yang menyimpang, orang yang sesat. Yang kedua adalah membicarakan penyimpangan dia besar kemaslahatannya untuk kaum muslimin, besar dan sedikit kemadharatan dia dibicarakan. Yang ketiga, yang membicarakannya adalah orang berkompeten dalam bidangnya. Jadi tidak semua orang ngomong, para ulama yang membicarakan, para du'atul sunnah yang punya kompetensi dalam bab ini, dia membicarakannya. Ketika dibicarakan, hanya dibicarakan penyimpangan-penyimpangan saja, bukan membicarakan terkait dengan para perkara pribadinya, tidak, penyimpangan-penyimpangan saja, dan betul-betul hanya hukum syar'i ilmiah, bukan menggunakan caci maki, bukan menggunakan kata-kata kotor, tidak, tapi menerangkan bayan syar'i, keterangan syar'i terkait dengan bid'ahnya dan orangnya, namanya hukum syar'i. Kalau terpenuhi namanya nasihah, tapi kalau tidak terpenuhi namanya ghibah. Makanya hati-hati, 11-12 ya kecil, tipis sekali perbedaannya, dan itu harus ada kehati-hatian. Niatan orang yang berbicara bukan pelampiasan dendam, tapi semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau pemerintahnya ngaku Islam adalah Syiah, apakah wajib taat? Syiah itu bertingkat-tingkat, ikhwan. Kalau tingkatannya Rafidhah, Rafidhah, Imamiyah, Qaramithah, Ismailiyah, kaum kufar, maka sama kayak penguasa kafir, mereka enggak kamu taati. Tapi kalau semata-mata Syiah biasa, belum sampai tingkatan Rafidhah, masih muslim, maka tetap didengarkan, ditaati dalam perkara yang ma'ruf, meskipun dia menyimpang. Tadi yang dikatakan, ada penyimpangan pada undang-undangnya, ada kerusakan pada orang. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Kalau bahasa sekarang ini mungkin yang tepat, penguasa dari Ikhwanul Muslimin, Ustaz. IM, Ustaz. Atau sururi, Ustaz. Langsung ngono ya. Ya apa ini, Ustaz? Maksud kamu ditaati, Ustaz. Sururi, Ustaz. Yang ditanyakan bukan apakah dia ikhwani ataukah dia sururi, tanya muslim atau non muslim. Itu pertanyaannya. Oh, dia muslim. Kalau dia muslim, sami'na wa ata'na. Dengarkan, taati dia dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Wah, dia ini dikenal penguasa yang penyimpangan, punya penyimpangan di khawatir muslimin, antipati kepada al-sunnah, real dia di pengadi, di lapangan sana membantai ulama usunnah, membantai para du'at usunnah. Ojam. Satu soalnya, dia muslim atau kanan muslim? Dengan tindakan itu, dia muslim atau kanan muslim? Tanyakan kepada para ulama kita. Kalau mengatakan muslim dia, fasik, tajir, zalim, lalim, yang membunuh al-sunnah jemaah misalkan, itu dia muslim. Maka sama dia muslim, dengarkan, patuhi, taati dalam perkara yang ma'ruf. Faham itu? Justru prinsip ini ditujukan kepada yang error. Kalau penguasanya bertakwa, adil, soleh, ya insyaallah sepakatlah, samina wa ta'na. Nih, penguasanya soleh, yang dablek. Emang rakyat sing dablek. Nggak beres. Kan gitu ya. Barakallahu fikum. Ada wabah insyaAllah. Bagaimana cara menjaga semangat prinsipnya harus sunnah, ikhwan? Bagaimana cara menjaga semangat berprinsip dengan harus sunnah? Terutama masalah menjaga ibadah, saya naik turun. Yang pertama adalah pergaulannya. Bersiapa dengan yang baik, yang saling bertakwa. Yang kedua, lingkungannya. Lingkungan dengan lingkungan yang salihin, yang muttaqin, yang al-sunnah. Yang ada pada antum, masya Allah. Lingkungannya antum, masya Allah. Teman-temannya antum, masya Allah. Tinggal dimotivasi semangat ibadahnya. Dan yang ketiga, hilangkan, waspadai hal-hal yang membuat loyo ibadahnya. Apa itu? Sibuk dengan dunia. Nah, nanti akan kita bahas besok subuh, insya Allah. Hati-hati, jangan sampai salah orientasi dalam kehidupan. Insya Allah besok. Hadir ya. Kalau tidak nanti antum salah orientasi nanti. Hadir insyaallah. Yang ini tidaklah. Ini prahara rumah tangga. kisru rumah tangga jangan sampaikan sama saya. Apalagi terkait di forum, janganlah. Nah, mending dikumpulkan dua-duanya, diakurkan gitu ya. Nah, kalau satu yang ngomong dimasukkan di masjid, dijawab, nanti dipakai untuk senjata, semakin tajam praharanya nanti. Ya. Khair insyaallah. Prinsip kembali kepada ulama juga disuarakan semua pihak, baik al-sunnah ataupun hizbiyun. Masa iya? Hati-hati loh, kata-kata ini mau bikin sebagian pihak meradang. Dianggap sebuah pernyataan yang salah, yang menyimpang. Statement yang mengatakan prinsip ini disuarakan semua pihak. Al-sunnah punya ini, hizbiyun punya ini, meradang. Allahul musta'an. Jawabannya, ucapan Anda betul. Yang meradang, biarkan dia meradang. Dikarenakan dia tidak punya ilmunya. Betul memang. Semuanya menyuarakan ini. Ulama, ulama, ulama, ulama. Iya. Apa yang membedakan antara prinsip ahlu sunnah dalam bab ini dan prinsip hizbiyin dalam bab ini? Jawabannya adalah keesokan pagi, insyaallah. Tadi kan saya katakan, 5 tadi belum pembatasan. 2 dibahas tadi pagi, 3 malam ini. Ada waktu masih ya, insyaallah, besok pagi ya. Ini masuk request, dibahas. Coba diem. Dibahaslah. Dibahas. Jadi besok pagi, insyaallah ta'ala. Besok pagi. Anak wongi ya, krungu orang anak wongi ya, berarti hilang penjelasan ini. Akhir insyaallah. Ini besok pagi insyaallah ta'ala. Dan prinsip yang lain yang juga pengen sampaikan dari prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah, insyaallah besok pagi. Malam harinya lagi baru pembahasan masalah mumayyizat Ahlus Sunnah, fadilah mereka, khususiah mereka, kitiban mereka. Baru besok akan dikasih malam insyaallah ta'ala. Jadi yang ini tunda besok insyaallah. Walhamdulillah. Namun lagi yang lain sudah, pun cukup, cekap. Nah, yang penting praktek prinsipnya itu. Dalam bab ini tidak ada kata-kata slogan dan omong kosong, yang ada langsung penerapan dalam keseharian. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.